Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dimudahkan kembali untuk bisa melanjutkan kegiatan kita ba'dal maghrib ini. Masih dengan pembahasan yang sama, dosa besar yang kelima dalam pembahasan kitab al-kabair, yakni man'uz zakat, orang yang tidak mau membayar zakat. Berikut ini kami sampaikan beberapa keterangan tambahan yang kita ambil dari kitab Fiqhul Muyassar tentang zakat. Zakat itu ekonomi muslimin secara bahasa maknanya adalah annama'u wa ziyadah. Zakat artinya tumbuh dan berkembang. Ini secara bahasa. Sehingga ada kalimat zakat az-zar'u. Tanaman ini tumbuh. Dengan bahasa zakat az-zar'u. Secara syariat, zakat adalah sebuah ibadah yang berkaitan dengan harta. Fi haqqin yajibu fil mal. Sesuatu yang wajib dikeluarkan yang berkaitan dengan harta benda dengan ketentuan-ketentuan syariat. Alladzi balagha nisaban muayyanan. Ketentuan pertama, harta tersebut sampai nisab. Nisab yang telah ditentukan juga dengan syarat-syarat yang lainnya ya ditentukan dalam syariat kita. Kata beliau, bi syartin makhsusatin. Syarat zakat itu tertentu. Juga li taifatin makhsusatin, diberikannya kepada orang-orang tertentu. Jadi zakat itu dilihat dari sisi tiga. Tiga sisi. Yang pertama tentang al-malu al-muzakka'an. Harta yang dizakati itu tertentu. Tidak semua barang, tidak semua harta benda itu dizakati, tidak. Benda-benda atau barang-barang tertentu yang dizakati. Kemudian yang kedua ketentuannya adalah tentang hisabnya, cara perhitungannya. Itu juga tertentu. Hartanya tertentu, masing-masingnya juga tertentu. Kalau itu berkaitan dengan mal, seperti uang nakdi, uang kontan, uang yang ada di tangan, yang ada pada waktu itu, di tangan, atau di rekening, atau di tabungan, atau di brankas, atau mungkin disimpan di tempat lain, uang nakdi, yang berupa uang, atau emas perak, itu semuanya ada ketentuannya. 2,5% diambil dari harta yang dimiliki. Kalau itu hubub, biji-bijian tertentu, itu semuanya ada pada pembahasannya. Yang ketiga, diberikan kepada orang yang khusus. Asnaf thamaniyah. Ini ikhwan muslimin, zakat itu berbeda dengan pajak. Sehingga pajak itu tidak mewakili zakat. Umpamanya ada pertanyaan, Apa hukumnya orang yang membayar zakat, orang yang membayar pajak, tapi niatannya zakat? Sah tidak? Tidak sah. Tidak sah, wahai kaum muslimin. Kenapa? Karena yang namanya pajak, dari sisi barang yang dipajaki, itu berbeda ketentuannya dengan zakat. Kalau pajak semuanya dipajaki, rumah pajaki, kendaraan pajaki, tanah bangunan dipajaki, ya, dagang dipajaki, pajak. Adapun dalam zakat, harta tertentu saja. Kemudian perhitungannya, perhitungan zakat tertentu, nisab, ada haul, nisabnya zakat hubub wa thimar, buah-buahan diberikan atau dibayarkan zakat yaum hasadih, ketika panennya. Beda dengan pajak, perhitungannya sesuai dengan aturan yang ada, kita tidak tahu berapa persen, kita tidak tahu. Tapi kalau zakat, perhitungannya syar'i. Sehingga kalau lo tidak dengan perhitungan yang syar'i, maka itu bukan zakat. Demikian pula pajak diserahkannya itu tidak pada 8 golongan yang disebutkan dalam ayat. Tetapi penggunaannya untuk pembangunan, untuk gaji karyawan, PNS, dan Allah alam kita tidak tahu. Sehingga tidaklah dibenarkan seorang membayar pajak dengan niatan apa? Zakat. Itu lain. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Zakat hukumnya apa dalam Islam? Wajib. Fariidatun min faradil Islam. Kita tahu zakat itu termasuk rukun Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa sami Ramadan, wa hajjil bait man salih sabila. Islam dibangun di 5 hal, dibangun di atas 5 rukun, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Hadirin kaum muslimin, ini menunjukkan zakat itu wajib. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Yang kita bahas dalam pertemuan kita, saya mau menambahkan keterangan, apa hukum orang yang tidak mau membayar zakat? Ada rinci di sana. Rinci pertama, man angkara wujubaz zakat jahlan biha. Barang siapa yang menolak kewajiban zakat, tetapi dikarenakan karena kejahilan. Kejahilan itu dikarenakan dia baru masuk Islam umumnya. Li hadatsati ahdihi bil Islam. Atau nasya bi badiyatin ba'idatin. Dia hidup di pedalaman, di negeri yang jauh dari kota, yang sangat mungkin informasi tidak sampai kepada dia. Dia menolak zakat karena jahil. Maka orang yang seperti ini, urif, ajarkan ilmunya kepada dia, sampai dia paham bahwa zakat itu hukumnya fardu. Walam yuhkam bikufrihi. Yang seperti ini tidak dikafirkan. Tidak dihukumi sebagai kafir. Kenapa? Karena adanya udzur. Dia orang yang tidak tahu ilmunya. Yang kedua, rinci yang kedua, kalau yang mengingkari, wa in kana munkiruha musliman nasyian bi biladil Islam. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban zakat, padahal dia muslim, hidup di negeri Islam, di antara kaum muslimin, yang mana pasti seorang muslim yang terpelajar dan dia hidup di kalangan kaum muslimin akan memahami bahwa zakat itu termasuk rukun Islam. Tahu dia ilmunya. Tetapi dia mengingkari, menolak, dan tidak mau membayar zakat. maka hal yang seperti ini fahuwa murtadun, hukumnya murtad, keluar dari Islam. Tajri alaihi ahkamur riddah, maka dilaksanakanlah kepada dia hukum-hukum yang berkaitan dengan orang murtad. Di antaranya yustadab salatan, dimintai tobat sampai 3 kali tobat kamu. Tetap pada penolakan terhadap zakat. Minta lagi tobat kamu dari ini. Tobat kamu sampai 3 kali. Fintaba, kalau dia tobat dan diberitahukan ancamannya adalah dibunuh, eksekusi, dipenggal kepalanya. Wa illa, kalau dia tetap menentang, tidak mau membayar zakat dan tidak meyakini wajibnya zakat, maka dia dipenggal sebagaimana hukumnya orang yang murtad. Bisa dipahami hadirin? Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang menolak membayar zakat dikarenakan bakhil, bukan dikarenakan menolak kewajiban zakat. Dia yakin zakat itu wajib, termasuk rukun Islam. Tahu dia, tahu. Dia pun mengimani wajibnya itu. Tapi bakhil, kon zakat ora gelem, eman-eman temen sih, duitnya dewek bagi-bagi kena wong. Bakhil dia. Apa hukumnya yang seperti ini? Dan ini banyak. Jangan-jangan kita termasuk. Pura-pura gak punya harta. Orang lain kan gak tahu. Ditanya, kamu sudah keluarkan zakat? Oh, saya tidak ada kewajiban zakat, saya gak punya uang. Uangnya banyak kok di rekening. Tapi tidak ada yang tahu. Pura-pura gak punya duit. Karena bakhil. Apa hukumnya? Qala syekh, man mana'a adai zakati bukhlan. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat karena bakhil, ma'tiqadihi biwujubiha, namun dia meyakini kewajiban zakat itu, fahuwa athimun, maka dia berdosa. Dosa besar. Bimtina'ihi, dengan sebab dia tidak mau membayar zakat. Apa hukumnya, kafir, murtad, atau masih muslim? Qala syaih, wala tukhriju dhalika anil Islam. Hal ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Selama kondisinya kayak tadi. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang ketiga ini. Dia meyakini wajibnya zakat, cuman dia bakhil, tidak mau mengeluarkan zakat. Apakah ada dalilnya? Dalilnya insyaAllah akan kami bacakan secara lengkap. Terdapat dalam kitab Al-Kabair. Karya Imam Adz-Dzahabi. InsyaAllah nanti. Kita lanjutkan dulu keterangan ini. Falam yukaffar tarikuhu bimujarradi tarkihi. Zakat itu adalah cabang diantara cabang-cabang agama. Tidaklah dikafirkan seseorang semata dengan meninggalkannya. Sampai dia meyakini tidak wajibnya zakat itu. Ah, ini yang kafir. Ini yang murtad. Sebagaimana pembahasan tentang sholat. Ada rinci yang sudah kita lewati. Di antara ulama menyebutkan kafirnya seorang yang meninggalkan sholat. Walaupun dia meyakini wajibnya sholat. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang sejalan dengan beliau. Ada di antara para ulama yang menyatakan kalau meninggalkan sholat tahawunan dan meyakini wajibnya sholat, maka dia tidak kafir. Tetapi dia dalam keadaan dosa besar. Ini pembahasan rinci, walhamdulillah sudah kita sampaikan. Dan itu di antara pendapatnya adalah pendapatnya Syekh Nasruddin Al-Albani. Muhammad Nasruddin Al-Albani. Zakat seperti itu. Hanya semata meninggalkannya, maka tidak dikafirkan. selama dia masih meyakini wajibnya apa? Zakat. Dengan dalil hadis yang begitu panjang dalam riwayat Imam Muslim, juz'un min hadis tawil, satu bagian dari ucapan Nabi dalam hadis yang panjang, fi ismi man'i zakat, yang berkaitan tentang dosa dan siksaan orang yang tidak mau membayar zakat. Disebutkan orang yang punya harta emas dan perak, enggak mau membayar zakat, siksanya apa? Disebutkan. Orang yang punya unta tidak mau membayar zakat, disebutkan. Orang yang punya sapi dan kambing tidak mau zakat, disebutkan siksanya. Hadisnya panjang. Mudah-mudahan kita akan bisa membacanya insyaallah. Insyaallah. Qala Syekh, disebutkan dalam hadis yang panjang tadi riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul mengisahkan orang yang tidak membayar zakat, maka begini begini begini begini. Pada ujung setiap pembahasan Rasul menutup kalimatnya dengan fayara thumma yara sabilahu. Kemudian dia, orang yang tidak mau bayar zakat, melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar, apakah jalannya ke surga ataukah jalannya ke neraka. Hadis ini berkaitan dengan orang yang tidak mau bayar zakat tetapi meyakini wajibnya zakat. Bisa dipahami hadirin? Insyaallah. Walau kana kafiran, kalau seandainya orang yang meninggalkan zakat semata dalam keadaan dia meyakini wajibnya zakat itu tetap dikafirkan, maka tidak akan ada mungkin jalan bagi dia ke surga. Jalannya pasti neraka karena kafir. Kalau seandainya setiap orang yang meninggalkan zakat itu kafir. Ternyata Nabi menyebutkan orang yang tidak membayar zakat emas atau perak, pada ujungnya dia disiksa begini-begini siksanya, kemudian dia akan melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Ada kemungkinan ke surga, ada kemungkinan ke neraka. Ini menunjukkan dia belum kafir. Ini jenis yang keberapa? Yang ketiga. Tetapi diazab. Diazab. Na'udzubillahi min dzalik. Ala syekh, wa hadza tuqadu minhu zakatu qahran ma'tazir. Apa hukumnya di dunia? Orang yang muslim meyakini wajibnya zakat tapi tidak mau bayar zakat. Apa hukumnya di dunia? Diambil zakatnya dengan paksa. Karena memang zakat ini aturannya dipegang oleh pemerintah, penguasa. Ada tim khusus, lembaga khusus yang mengurusi zakat. Diteliti harta-harta kaum muslimin, ditulis di data, kemudian diketahui harus mengeluarkan zakat berapa. Ini ada kementerian khusus tentang hal ini. Kalau didapati ada orang yang kaya tapi tidak membayar zakat, maka diambil zakatnya 2,5% dengan paksa dan diambil hartanya setengah dari harta yang dia miliki sebagai ta'zir, hukuman ta'zir, hukuman yang ditentukan oleh penguasa. Dan Nabi kita menyebutkan hal itu dalam hadis yang sahih yang akan kita bacakan nanti insyaallah. Ini ta'zir, setengah dari harta yang dia miliki. Apakah dia kafir? Jawabannya tidak kafir. Kalau dia tidak mau, nggak mau, menolak untuk dihitung hartanya, untuk diambil zakat malnya, nggak mau dan dia memberontak. Kata beliau, fa in qatala dunaha, kalau dia qatala dunaha, memberontak dan tidak mau mengeluarkan zakat, maka qutil, dia diperangi, hatta yahdha'u, sampai dia kalah. Sebagaimana ini dilakukan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana Abu Bakar Siddiq memerangi dua golongan besar di zaman beliau sepeninggal Nabi. Yang pertama fitnah al-murtaddin, fitnah yang muncul dari orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua mani'uz zakat, orang-orang yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Nabi. Maka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sampai dia mau membayar zakat. Hakada, bisa difahami hadirin? Mm-hmm. Kalau ada yang bertanya, loh, wong Islam kok maksa? Hah? Kok maksa? Uang-uang sendiri kok dipaksa bayar zakat? Jawabannya, kemudian dia membawakan ayat, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini kan beribun, Pak. Kalau mendapati orang yang pinter kayak gini-gini, Pak. Ini pinter cerdas, Pak. Jawabannya adalah ayat tersebut tidak pas tempat. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya tidak ada paksaan orang yang non-muslim untuk masuk dalam Islam. Sebagaimana prakteknya Nabi ketika memerangi kaum kufar, diajak masuk Islam. Kalau enggak mau, ya sudah, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar upeti jizyah. Kalau tidak mau, baru diperangi. La ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, bersyahadatain, menjadi seorang muslim, wajib. Kamu harus sholat. Paksa sholat. Kalau enggak, penjara. Kamu harus ini, kamu harus ini. Setelah dia masuk Islam, maka banyak sekali kewajiban yang harus dia kerjakan. Dan itu bukan paksaan, karena memang kewajiban dalam urusan agama. Hakata kaum muslimin. Bisa difahami? Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dulu terjadi fitnah mani'uz zakat di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat hanya pendapatnya Abu Bakar. Salah. Itu pendapatnya Abu Bakar Siddiq dan juga semua khalifah setelah beliau. Dan juga semua para sahabat. Bahwa kalau ada yang menolak untuk membayar zakat, maka diperangi. Dilawan dia, dipaksa dia, sampai dia turut kepada hukum Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, "Law mana'uni anaqan, kalau mereka tidak mau membayar zakat." Anaqan, anaqan yakni anak kambing betina. Anak kambing yang betina. Ini anaqan yang umurnya belum genap 1 tahun. Ini ada ketentuannya. Sekian kambing maka zakatnya adalah ini. Sekian kambing zakatnya ini. Disebutkan dalam rincinya. Kalau mereka tidak mau membayar zakat yang dulu mereka bayarkan di zaman Nabi, laqataltuhum, sungguh aku akan perangi mereka. Alaiha, dikarenakan dia menolak zakat. Diperangi dengan mengutus pasukan. Ada satu bani yang tidak membayar zakat, kirim pasukan. Bayar atau tidak? Kalau tidak bayar, akan diperangi. Sampai kalian membayar zakat. Ini terjadi di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan dua kiprahnya. Abu Bakar Siddiq, selamatlah kaum muslimin. Yang pertama, memerangi kaum murtadun sehingga mereka tidak kembali, tidak jadi murtad. Dan yang kedua, mereka terselamatkan dari tidak membayar zakat. Ini kata Syekh, wa kana ma hu fi ra'yihi al-khulafau thalatha, yang sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar Siddiq adalah khalifah yang 3, Umar, Uthman, Ali, wa sa'irus sahabah, dan semua para sahabat. Fa kana dhalika ijma'an minhum, maka memerangi orang yang tidak mau membayar zakat adalah ijma', kesepakatan para sahabat Nabi, ala qitali mani'iz zakah, terhadap orang yang tidak membayar zakat. Wa mani'uha bughlan yadkhul tahta hadhihi nusus, orang yang tidak membayar zakat karena bakhil masuk dalam pembahasan ini. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an. Adapun tentang fikihnya, masya Allah panjang lebar. Saya sebutkan secara global saja, tambahan keterangan. Harta yang dizakati ada 5 bagian. Tajibu zakat fi khamsati ajnas minal anwal. Zakat itu diwajibkan pada 5 jenis harta. Yang pertama, bahimatul anam. Bahimatul anam, hewan ternak. Yani al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Ibil, unta, baqar, sapi. Para ulama menyebutkan jamus. Tahu jamus? Jamatul muslimin? Bukan, Pak. Kerbau. Nah, sehingga mereka kayak kerbau. Hadirin kaum muslimin, ibil wal-baqar wal-ghanam. Jamus dimasukkan pada al-baqar. Cara menghitung kerbau dimasukkan pada cara menghitung sapi. Ini jikalau digembala bukan diberi makanan yang dicarikan. Digembala di padang pasir. Apakah padang pasir ada rumputnya? Masya Allah, kaum muslimin. Jangan heran, di Saudi peternakan kambing itu banyak. Dia digembala. Ya, apa mangane lemah? Urusan wong kanapak, orang saya dipikir. Adapun kalau makanannya bukan sa'imah, yakni bukan gembala, makanannya dikasih, dibelikan bahkan, maka tidak terkena zakat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nanti akan ada siksaan bagi orang yang tidak mau zakat padahal dia memiliki sapi, kambing dan unta. Kemudian jenis yang kedua, naqdan. Naqdan adalah harta yang dimasukkan padanya emas, perak dan uang. Harta naqdi, uang kontan, uang yang rupanya apa? Lembaran ataupun koin. Ada beberapa mungkin yang koin tapi nilainya mahal. Harta-harta. Ya. Minal umalat. Harta yang mata uang yang dijadikan alat tukar. Dolar, dinar, dirham, rupiah, ringgit. Dan semuanya itu masuk pada jenis yang kedua. Yang ketiga, urut tijarah. Barang dagangan. Barang dagangan. Ini juga dihitung. Yang keempat, al-hubub wa thimar. Hasil kebun. Buah-buahan dan biji-bijian gandum, bur, kismis, ya, padi. Masuk pada hal ini. Dan ada aturannya masing-masing. Yang kelima, al-ma'adin wa zakaz. Ma'adin wa rikaz, hasil tambang. Orang yang menemukan harta karun dizakati juga. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke sedikit tambahan. Sudah kita lewati beberapanya. Yang ada dalam kitab Al-Kabair. Tentang hadis yang panjang yang berkaitan tentang siksaan. Orang yang tidak mau membayar zakat. Kita bacakan. Sudah kita bacakan sebenarnya sebagiannya. Sebagiannya belum kita bacakan dalam pertemuan yang terakhir di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor ke-987. Demikian pula dengan Imam Ahmad dalam musnadnya beliau. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak, la yuaddi minha qaha namun dia tidak mau membayarkan zakatnya. Illa kecuali idza kana yaumul qiyamah, ketika nanti di yaumul qiyamah sifatlu safa'i akan dibikinkan bagi dia lempengan-lempengan, lembaran-lembaran minar yang terbikin dari api. Fa'uhmi 'alaiha, maka harta bendanya dia dipanaskan dalam api neraka tersebut yang dibikin lempengan-lempengan tadi dalam neraka jahannam. Fayuqwa biha junubahu, maka akan disetrikakan dengan lempengan yang dibakar padanya harta benda dia, jibahu bagian muka dan dada dia. Kemudian wajabinuhu, bagian samping kanan dan kirinya. Wadhuhuruhu, dan bagian pundaknya atau ini belakang, bagian belakang tubuhnya disetrika dengan menggunakan harta yang selama ini dia timbun. Ini seperti tersebut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 sampai 35 yang sudah kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan ucapannya, kullama barudat u'idat lahu, setiap mikwa tersebut, setrika tersebut barudat mendingin, maka dikembalikan lagi untuk dibakar dalam hitungan satu harinya. Fiyom kana migdaru khamsina alfasana, satu harinya di waktu itu semisal 50 ribu tahun lamanya. Hatta yakti bainal ibad, sehingga diselesaikan segala urusan antara hamba. Dikarenakan harta yang kita miliki terdapat haknya fuqarol masyakin. Ketika tidak ditunaikan zakatnya berarti anda mendzalimi haknya fuqara wal masyakin. Ini walhamdulillah sudah kita baca dalam pertemuan terakhir. Nabi di akhir dari ucapan ini, fayara sabilahu, setelah selesai urusan-urusan, maka dia akan bisa melihat. Fayara, dia akan melihat jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Apakah jalannya menuju surga, ataukah jalannya menuju neraka. Ini sabda Nabi kita yang sebagai dalil bahwa orang yang tidak mau membayar zakat dalam keadaan dia mengimani wajibnya zakat tidaklah dikafirkan, dikarenakan masih ada kemungkinan ke surga atau ke neraka. Tetapi bagi mereka yang mengingkari wajibnya zakat dan tidak membayar zakat, maka hukumnya apa? Murtad. Kelanjutannya pahami. Masih ada dua kisah. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, kila ya Rasulullah kal ibil, ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah bagaimana dengan orang yang memiliki unta dan dia tidak mau membayar zakatnya. Faqala, maka Rasul menjawab, wala sahiba bilin, dan tidak pula orang yang memiliki unta, la yuaddi minha qaha, yang dia tidak mau membayar zakatnya. Illa kecuali idza kana yaumul qiyamati butiha lahu biqa', orang yang punya unta tidak mau membayar zakat, nanti di yaumul qiyamah akan dibentangkan satu daerah buqa', jamak dari buq'ah, satu daratan, qarqar, ma kanat la yafqudu minha fasilan wahidan, semua yang dia miliki, unta-unta yang dia miliki, tidak luput satu pun anak unta yang ada pada dia. Dia punya unta 20, 30, 50, semuanya ada di situ yang dia miliki. Kemudian apa yang terjadi? Rasul mengatakan, tati'uhu, unta-unta yang banyak tadi menginjak-injak dia, diinjak-injak dia oleh unta yang dia miliki tadi. Sekian jumlahnya, tidak ada yang tersisa, semuanya yang injak-injak. Wa ta'udduhu bi afaiha, dan digigit oleh unta-unta tersebut. Digigit satu unta, lara pak unta. Bapak menikah sewidak unta. Contoh terus. Dan itu bukan hanya sekali, itu berlanjut terus azab tersebut. Terhinakan dia. Diinjak-injak, digigit oleh unta-unta tersebut. Kullama marra alai aw awwaluha. Pertamanya menggigit terus sampai akhirnya dikembalikan lagi. Artinya tidak ada hentinya. Dia digigit oleh unta yang pertama. 2, 3, 4, 5, 6. Selesai yang terakhir. Yang pertama lagi gigit lagi. Terus berurutan. Diinjak-injak, digigit. Diinjak-injak, digigit. Terus seperti itu. Menghinakan sekali. Direndahkan sekali orang yang seperti ini. Qala syaifi yawm kana migdaru 50,000 sana. Dalam hitungan satu harinya di waktu itu, semisal 50,000 tahun lamanya. Hat yak di benil ibad, sampai diselesaikan urusan antara hamba. Fayara sabilau imil jannah imil nar. Dan dia kemudian setelah itu, setelah selesai dengan urusan para hamba, akan dilihat oleh dia jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Nabi. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan baqarul ghanam? Orang yang punya sapi dan kambing yang tidak mau membayar zakatnya. Allah Rasulullah mengatakan, wala sahiba baqarin wala ghanam. Tidak pula orang yang memiliki sapi dan kambing. La yu'addi min haqqaha. Namun dia tidak mau membayar zakatnya. Illa idza kana yaumul qiyamah. Tak lain nanti di yaumul qiyamah. Butiha laha biqaqarqar. Akan dibentangkan bagi dia satu wilayah, daerah. La yafqadu minha syai'an. Laisa fiha asfa. Laisa fiha aqsa. Wala jalha. Wala adba. Tidak ada satupun sapi atau kambing yang cacat atau yang bertanduk atau kecuali ada di situ semuanya. Ya. Kemudian tantuhu bikuruniha. Orang ini kemudian ditanduk oleh sapi-sapi itu, oleh kambing-kambing itu dengan tanduk-tanduknya masing-masingnya. Watati'uhu biaqlabi adlafiha, dan akan diinjak-injak oleh sapi dan kambing-kambing tersebut. Ini azabnya. Azab yang begitu menghinakan. Hadirin kaum muslimin, ini menunjukkan dosa besarnya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena itu masuk pada al-kabair, dosa-dosa besar. Disebutkan dalam surat Ali Imran sebuah azab dalam ayat yang ke-180 yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sitawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Allah berfirman, janganlah sekali-kali seorang yang tidak mau membayar zakat disangka olehnya itu baik bagi dia. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Beberapa orang menganggap zakat itu adalah keburukan. Masa hartaku diberikan sama orang? Bahil dia. Terasa berat untuk mengeluarkan zakat. Dianggap oleh mereka itu baik. Maka Allah mengatakan bal huwa syarrul lahum. Tidak membayar zakat itu adalah kejelekan bagi mereka. Apa bentuk kejelekannya? Allah berfirman, "Saytawwaquna ma bakhilu bihi yaumul qiyamah." Kami akan kalungkan ke leher dia harta yang begitu banyak tadi menjadi beban bagi dia nanti di yaumul qiyamah. Dan akan diketahui oleh manusia yang lain bahwa dia adalah orang-orang yang tidak membayar zakat. Dan Allah Maha memberitahukan dengan segala apa yang kalian telah lakukan. Di dunia tidak membayar zakat, mungkin aman karena tidak ada yang menanyakannya. Apalagi di negara ini tidak ada aturan zakat. Orang tidak membayar zakat, ada mayem. Tidak ada tuntutan apapun. Bukan termasuk kriminal. Tetapi nanti di yaumil qiyamah Allah Maha tahu perbuatanmu tidak berzakat. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah memberitahukan kepadamu. Kamu tidak berzakat padahal kamu punya harta. Maka mari kita kaum muslimin perhatikan ini. Jangan sampai hal itu malah membahayakan diri kita. Punya harta harus dizakati. Yang kami sampaikan tadi di depan atau di atas. Bahwa zakat itu harus diatur oleh negara. Ini hukum syar'i. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Akhrajahu Abu Dawud An-Nasa'i min hadithi Bahz ibn Hukaim atau Hakim an abihi an jadihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadith yang diriwayatkan Imam Abu Dawud Nasa'i, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Abi Dawud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man manaha, barang siapa yang tidak mau membayar zakat, fa inna na'khudhuha, maka kami akan tetap mengambilnya, dia mau atau tidak mau, membolehkan atau tidak membolehkan, kami akan tetap mengambilnya." Kemudian dihukum karena tidak membayar zakat, maka dihukum apa hukumannya? Wasyatra malih, dan setengah dari hartanya. Dia punya uang 100 juta. Tidak membayar zakat sudah sekian lama, maka diambil zakatnya 2,5% dan setengahnya sebagai hukuman. Ismatan min azamati rabbina, itu adalah aturan dari aturan-aturan Rabb kami. Jadi yang seperti ini bukan aturan bikinan Nabi. Jangan dianggap wah oh, ini Nabi serakah ngokar pe dewek. Bukan, ini aturannya Allah, kata beliau. Pengambilan zakat itu aturan Allah. Dengan dia tidak membayar zakat, maka diambil setengah dari harta yang dia miliki. Itu aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ini ditegakkan di negeri kita, Masya Allah banyak sekali orang-orang yang akan terkena hukuman ini. Karena banyak orang yang tidak mau berzakat padahal hartanya sudah sampai nisab. Kita tahu kaum muslimin dalam aturan zakat mal ada yang kaitannya dengan apa? Nisab dan haul. Ada yang kaitannya cuman nisab tidak dengan haul. Yang kaitannya dengan nisab dan haul adalah harta yang berupa al-hayawanat, bahaim, hewan ternak. Ada nisab dan ada haul. Kemudian nakdi, emas, perak, dan uang. Kemudian uruti tijarah, barang dagangan. Itu dimasukkan pada fikihnya zakat mal. Ada pun yang nisab saja tanpa adanya haul, hubub wa thimar. Wal ma'adin wa rikaz. Hubub wa thimar yakni buah-buahan. Buah-buahan tertentu. Biji-bijian tertentu. Tidak semua buah-buahan. Ya. Dihitung nisabnya. Berapa nisabnya? Sebagaimana ulama yakni disebutkan dalam banyak kitab. 900 kilo. Khamsa awsak. Ada rincinya di sana. Kaum muslimin. Kita tidak menyampaikannya karena kita tidak membahas tentang rincinya zakat. Kalau lebih dari nisab, maka dizakati. Kapan? Yauma hasadih. Di hari panennya. Tidak nunggu tahun depan. Tapi kapan dia panen? Panen beras 5 ton. maka dikeluarkan zakatnya. Berapa persen? Ada rinci. Jikalau perairannya dengan biaya, maka 5%. Kalau tanpa biaya, maka dikeluarkan 10% dari jumlah total. Nisab tanpa haul. Demikian pula dengan rikaz. Harta karun. Orang mendapatinya peninggalan jahiliyah. Yakni dia mendapati harta tersebut tiba-tiba. Ya, harta karun. Kemudian dia jual, uangkan, maka dia zakati tanpa haul. Hadirin kaum muslimin, masing-masingnya ada pembahasannya secara rinci. Adapun kalau harta itu tidak memiliki atau tidak sampai nisab, maka tidak terkena apa? Zakat. Atau harta itu belum sampai haul, maka tidak terkena zakat yang tadi kami sampaikan, yang terkena nisab dan haul. Dengan ini, wahai kaum muslimin, kami telah sampaikan dalam pertemuan yang telah lewat, tidak ada dalam agama kita zakat profesi. Tidak ada. Yang mencetuskan pemahaman ini adalah tokoh Ikhwanul Muslimin Yusuf Qardhawi. Adanya zakat profesi. Itu salah, wahai kaum muslimin. Bagaimana bentuk zakat profesi yang diatur oleh mereka ini? Misal diambil contoh seorang pegawai negeri. Dia punya gaji per bulan 5 atau 7 juta. Kalau dihitung selama 1 tahun, 1 tahun berapa bulan? 13 bulan. Karena ada gaji ke-13. Bulannya 12, Pak, gajinya sampai 13. Berarti ketemunya sekian puluh juta. Oh, berarti sudah terkena zakat. Cuman mereka membuat aturan sendiri. Dizakati per bulan. Gaji yang 7 juta tadi dikurangi 2,5%-nya pada setiap bulan. Apakah ini ada syariatnya? Tidak ada. Itu menyalahi. Karena harta itu apakah sudah sampai nisab? Nisab itu 85 gram emas atau 595 gram perak. Dua ini. Kalau seandainya kita pakai emas, 85 gram kali 500 ribu mamanya. Ketemunya berapa? Kalau tidak salah 42.500. Nanti dihitung lagi, Pak. Saya hanya mendengar saja orang menghitung. Harta di atas ini yang terkena zakat. Dan itu masih bersama dia selama 1 tahun. Lah nek pitung juta, ya belum. Apalagi pegawai. Ya, dapat duit di awal bulan, go nyarutang utang wingi. Tinggal sisa setengah atau bahkan kurang buat biaya 1 bulan. Enteng akhir bulan utang maning. Pegawai. Itu namanya pegawai, tahu pegawai? Pegawai. Selalu pega. Karena kurang terus. Hadirin kaum muslimin, yang seperti ini diambil zakatnya zalim. Uangnya tidak tertumpuk, uang itu sampai 70 juta lebih. Enggak, uangnya itu dipakai hari-hari. Dan habis. Kok diambil zakatnya? Hadza haram. Zalim yang seperti ini. Menyalahi aturan syariat. Bisa dipahami hadirin? Sekarang kalau kalkulasi, pegawai berapa jumlahnya? Banyak, Pak. Pegawai. Diambil 2,5%. Dari setiap gaji mereka. Kali berapa orang? Oh, ketemunya lumayan, Pak. Bukan ratusan ribu. Bahkan miliaran mungkin. Nah, itu kalau setiap bulannya diambil. Oh, uang banyak sekali. Uangnya siapa itu? Mereka. Yang tidak semuanya pegawai itu kaya. Kebutuhan mereka beda-beda. Walhasil yang tentunya tidak sampai nisab dan belum sampai haul. Hakata kaum muslimin. Bisa difahami? Sehingga yang seperti itu hendaknya dijauhi. Karena memang tidak ada syariatnya. Disebutkan dalam sebuah athar. Dinukirkan Imam Al-Lalikai dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Orang yang tidak zakat, maka tidak ada salat bagi dia. Ini ucapan dinukilkan dari Syuraik wa ghairihi an Abi Ishaq, Nabil Ahwas. An Abdillahi qala umirtum bisalat wa zakat. Alasannya, perintah salat seringnya digandengkan dengan perintah zakat. Aqimus salat wa atu zakat. Tegakkan salat dan bayarkan zakat. Maka diambil dari situ, faman lam yuzakki fala salata lahu. Barang siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada salat bagi dia. Ini dinukilkan begitu oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab ini. Hadirin kaum muslimin, fa insyaallah kita lanjutkan sedikit dan berpindah pada dosa yang ke 8 insyaallah. Dosa yang keberapa? Yang ke-6 insyaallah. Wallahu alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.